الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ركاز المؤلف الشيخ حمد بن عبد الوهاب كلام كتابنا القواعد الأربع: اعلم أرشادك الله بطاعته كتوهيله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah adalah jalannya Ibrahim. Dari kalimat ini, agar kita supaya lebih mudah untuk memahaminya, kita akan buat dengan beberapa poin faedah. Dari kalimat ini, faedah yang pertama, al-adillah, dalil-dalil bahwasannya al-hanifiyah memang jalannya Nabi Ibrahim. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ صَدَقَ اللَّهُ, katakan benar Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, maka ikuti jalannya Ibrahim yang hanif. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan Ibrahim bukanlah orang-orang yang berbuat syirik. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya al-hanifiyah memang jalannya Nabi Ibrahim. Begitu pula di ayat yang lain, Al-Imran ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan, bukanlah Ibrahim adalah seorang Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan juga orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, beliau adalah seorang yang hanif dan berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 161. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dinan qiyama, agama yang baik. Dan itu millata Ibrahim hanifa, jalannya Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan orang musyrik. Maka dari tiga ayat ini cukup membenarkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menegaskan bahwasanya al-hanifiyah ini merupakan jalannya Ibrahim alaihi salam. Faedah yang kedua, setelah kita mengetahui dalil-dalil pada poin ini, apa yang dimaksud dengan hanif, arti, makna, dan definisi. Maka perlu difahami bahwasanya al-hanif ma'khudhun minal hanaf, diambil dari kata-kata hanaf. Secara bahasa, diartikan al-mail, yang condong. Hanaf artinya condong. Wal hanif huwal ma'il ila dinil mustaqim. Adapun hanif yang condong kepada agama yang benar. Makna secara bahasa ini disebutkan oleh Ibnu Faris Al-Lughawi di dalam kitab beliau Mu'jam Maqayis Al-Lughah. Mu'jam Maqayis Al-Lughah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan hanif atau al-hanafiyyah, yang disebutkan oleh al-allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jala Al-Afham halaman 155. Beliau menegaskan al-hanif huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwa. Ini makna daripada hanif. Al-muqbil 'ala Allah, yang selalu mendatangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Allah, menjalankan syariatnya. Al-muqbil 'ala Allah, mendatangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariatnya, melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Wal mu'rid amma siwa, dan berpaling dari apa-apa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada al-hanif. Dan makna ini, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, telah dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan, cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah. Beliau komentari makna hanif yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dengan mengatakan annahu ta'rifun syamilun limadluli la ilaha illallah. Bahwasanya definisi ini mencakup, menyeluruh kepada pendalilan dan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Berarti hanif adalah tauhid. Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya selalu ikhlas kepadanya. Berpaling dari selain Allah. Definisi ini dibenarkan dan dipuji oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, cucu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, penulis kitab ini. Cucunya mengatakan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah bi annahu ta'rifun syamilun limadluli la ilaha illallah. Definisi ini mencakup pendalilan makna daripada kalimat itu. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Dalil yang menyatakan bahwasanya Ibrahim kana muqbilan 'ala Allah, mendatangi perintah Allah, mu'ridan 'amma siwa, dan berpaling daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, kita ambil 3 ayat letak pendalilannya. Jadi faedahnya adalah jalannya Ibrahim. Yang kedua, makna daripada Hanif. Kemudian yang ketiga, pendalilan yang mendukung daripada makna Hanif tersebut. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan begitu pula kaum beliau, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang telah menjadikanku, menciptakanku. Fa'innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Maka dari ayat ini, ikhwani afidhakumullah, beliau berpaling, beliau tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang disembah oleh kaumnya. Berlepas diri dari mereka. Ini letak makna i'rad an kulli ma siwallah. Berarti beliau berpaling dari selain Allah. Illa alladhi fatarani, ayat berikutnya, kecuali Tuhan yang menciptakan aku. Ini merupakan makna iqbalun ma'ala Allah, yang selalu mendatangi perintahnya. Ayat yang kedua. Maryam 48. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Aku akan menjauhkan diri dari kalian. Dan dari apa-apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. وَأَدْعُوا رَبِّي. Dan aku berdoa kepada Tuhanku. Asa, mudah-mudahan, alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan, aku tidak akan kecewa dengan doa kepada Tuhanku. Pada ayat itu, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan menjauh dari kalian. Dan dari apa yang kamu sembah, atas apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada berpaling kepada selain Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa'ad'u rabbi, kalimat berikutnya. Dan aku berdoa kepada Tuhanku. Ini makna iqbalun ala Allah. Mendatangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Asy-Syu'ara 75 sampai 77. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian melihat, merenungkan, berpikir, apa yang dahulu kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan ayah, ayah nenek moyang terdahulu. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي, karena sesungguhnya mereka semua adalah musuhku, lawanku. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, kecuali Tuhan semesta alam. Maka kata-kata إِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي, mereka adalah musuhku, makna berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan beliau, illa rabbal alamin, kecuali Tuhan semesta alam, makna iqbalun ala Allah, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, pendalilan untuk menguatkan makna daripada al-hanif, yaitu mendatangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah. Poin yang keempat, jalannya Ibrahim, yaitu al-hanifiyah, jalan Nabi Ibrahim telah disebutkan keseluruhannya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang sudah kita sebut tadi, Jala'ul Afham. Beliau mengatakan jalan Ibrahim yang hanif, yang lurus, hiya tauhid wa ibadatullahi ta'ala wahdahu, yaitu tauhid dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu di sisinya, wa mahabbatuhu fauqa kulli mahabbah, dan jalannya Ibrahim yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala macam kecintaan. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata di sini, arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim hiya, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan memurnikan ibadah kepadanya di dalam agama. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, milahnya Ibrahim ini merupakan khairul milal, jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat, jalan yang paling beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilihnya di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat beliau termasuk orang soleh. Ini merupakan jalannya Ibrahim. Tauhid, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencintainya di atas segala macam kecintaan. Kemudian poin yang kelima, yang terakhir, di paragraf ini, ucapan Syekh, ada sebuah permasalahan yang penting, yaitu al-alaqah baina tauhid, hubungan antara tauhid dan ibadah. Kita sudah mengetahui apa artinya ibadah. Secara bahasa diambil dari kata azul, rendah diri, tunduk. Secara istilah syar'i, sebagaimana yang sudah pernah kita sebut definisi terbaik yang telah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah halaman 23. Segala nama yang meliputi apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari ucapan, amalan yang lahir maupun batin, seperti sholat, puasa, haji, cinta Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, rujuk kembali, tawakal, dan lain-lain. Begitu pula kita sudah mengetahui makna daripada tauhid di dalam al-usul as-salasa. Secara bahasa merupakan masdar kata ketiga, wahada yuwahidu tauhid. Dari sisi bahasa, tadullu alal infirat, menunjukkan akan sendiri dan tunggal. Secara istilah syar'i, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala atas kekhususannya, baik di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Lantas apa ikhwani hafizakumullah hubungan antara tauhid dan ibadah? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana ucapan ini dinukil oleh al-imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. Berkata Ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'an, segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, minal ibadah, dengan sebutan ibadah, kata ibadah, nama ibadah, bentuk ibadah, fa ma'nahu tauhid, maka makna dari ibadah tersebut adalah tauhid. Oleh sebab itu muallif di sini menyebutkan i'lam arsyadakallaha li ta'atihi, ketauhilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk selalu taat, annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya agama yang lurus adalah jalannya Ibrahim, tauhid. Wahia, yaitu an ta'budallaha wahda, engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduhun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Berkata Ibnu Abbas, segala bentuk di dalam Al-Quran, ketika disebutkan ibadah, maknanya adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mentauhidkanku. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, dan kita akhiri dengan ucapan ini, beliau menegaskan, wallahu amara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, alla yu'badu illa iya, agar tidak diibadahi kecuali dia. Tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa alla yakuna dinu illa lahu. Tidak menjadikan agama melainkan hanya kepadanya semata. Ibadah dan tauhid. Ini lima faedah, ikhwani hafizakumullah, dari ucapan asy-syekh bahwasanya Al-Hanifiyah merupakan jalannya Nabi Ibrahim. Berikut makna dan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Nah, ana tutup dulu ya, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.